السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberi waktu kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita menuju hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta benda dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Setelah Allah mematikan kita di dalam tidur-tidur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya. Ibadallah barakallahu fikum, dalam kesempatan ini dengan izin Allah kita akan saling mengingatkan dua hal paling tidak yang pasti akan dihadapi oleh orang beriman atau sebagian dari orang beriman setelah selamatnya mereka dari sirat titian di atas jahannam. Sebab sebuah kepastian dari Allah bahwa tidak ada seorang pun dari orang-orang kecuali akan meniti sirat, wa in minkum illa waridha, tidak ada dari kalian kecuali kalian akan melewati sirat tersebut, di mana orang akan berbeda-beda keadaannya tergantung keadaan amalannya ketika hidup di dunia. Ada yang melewati sirat seperti kilatan, ada yang seperti angin yang sangat kencang, ada yang seperti kecepatan kuda atau unta terbaik, ada yang seperti orang yang berlari, berjalan, sampai ada pula yang ngesot. Namun kemudian orang-orang yang selamat akan terselamatkan dari sirat tersebut, dan orang-orang yang terjerumus ke dalamnya dari pelaku maksiat dari orang beriman akan terjerumus ke dalam jahannam. Wal'ayadu billah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniti sirat di atas jahannam. Namun orang-orang beriman ketika pun mereka sudah terselamatkan dari sirat, tidaklah serta-merta mereka langsung masuk ke dalam syurga. Ada paling tidak yang harus dihadapi oleh orang-orang beriman, di antaranya adalah adanya syafa'atul mu'minin ba'dihim li ba'din yaumil qiyamah. Orang beriman sebagian terhadap sebagian lainnya akan memberikan syafa'at. Akan memberikan syafa'at. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan para sahabat tentang orang-orang beriman yang mereka telah terselamatkan dari sirat, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim, ketika mereka sudah terselamatkan, orang-orang beriman ini, dari sirat, maka mereka akan melihat saudara-saudara mereka. Mereka akan mencari orang-orang beriman yang mereka kenal. Ketika mereka mencari, barakallahu fikum, orang-orang yang mereka kenal, yang dulu mereka beramal bersamanya, tidak mereka temukan. Yaqulun, mereka pun berkata, Rabbana, ikhwanuna, kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa ya'maluna ma'ana. Wahai Rabb kami, mana saudara-saudara kami yang dulu mereka sholat bersama kami, yang dulu mereka berpuasa bersama kami, yang dulu mereka beramal bersama kami. Mereka mencari orang-orang yang dulu mereka kenal, yang sama-sama sering mereka beramal salih. Fayaqulu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla pun berkata, idhabu, paman wajadtahum, paman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman, fa'akhrijuh. Pergi kalian, cari. Siapapun yang kalian dapati, yang di dalam dadanya ada keimanan walaupun sebesar dinar, seberat dinar, keluarkan dia. Keluarkan dia. Fa akhrajuh. Maka mereka pun mengeluarkannya. Mereka mencari. Mereka dapati dan mereka pun keluarkan. Wa yahrimullahu suwarahum 'alan nar. Dan Allah mengharamkan neraka atas wajah-wajah mereka. Fa'adu, mereka pun kembali. Mereka pun kembali. Fayatuna ba'du wa ba'dahum qad ghaba fi an-nar ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi. Fayukhrijuna man 'arafu. Di antara mereka ada yang sudah masuk ke dalam neraka sampai ke telapak kakinya, ada yang masuk ke neraka sudah sampai ke pertengahan betisnya. Namun mereka pun dikeluarkan orang-orang yang mereka kenal tersebut, yang ada keimanan di dalam dadanya. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berkata lagi kepadanya, idhabu, paman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa'akhrijuh. Pergi kalian. Siapa yang kalian dapati, yang kalian kenal di dalam dada mereka ada keimanan walaupun setengah dinar, keluarkan dia. Keluarkan dia. Maka mereka pun pergi mencari orang-orang yang mereka kenal dari orang beriman, yang mereka sering beramal bersamanya di dunia. Maka mereka pun mengeluarkannya. Fa'adu, kemudian mereka kembali lagi. Fayaqul, kemudian Allah berkata lagi, idhabu, paman wajadtum biqalbihi mithqala dharratin min imanin fa'akhrijuh. Pergi kalian cari. Siapa yang kalian dapati dari mereka keimanan walaupun seberat dzarrah, keluarkan dia. Payukhrijuna man arahu, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal tersebut. Ibadallah, barakallahu fikum. Dari hadis ini kita mengambil banyak faedah. Di antaranya sifatul kalam lillahi tabaraka wa ta'ala kama yaliku bijalalihi, bahwa Allah memiliki sifat al-kalam. Ma minkum min ahadin illa sayukallimhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Allah akan berbicara, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya, tidak ada antara Allah dengan dia penerjemah perantara. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, fayanzuru ashama minhu illa fala yara illa ma qaddam, fayanzuru bayna yadayhi fala yara illa nara tilqa wajhihi, attaqun nara walau bishiqqi tamrah. Dia memandang ke arah kanan, tidak ada yang dia lihat kecuali amalan yang pernah dia perbuat. Memandang ke arah kiri, tidak ada yang dia lihat kecuali amalan yang dia perbuat. Dia memandang ke depan, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka sudah ada di hadapannya. Maka takutlah kalian dari api neraka walaupun sepotong kurma. Sekecil apapun kebaikan, barakallahu bikum, jangan diremehkan. Jangan dipandang enteng. Allah berbicara. Kemudian faedah yang berikutnya juga, barakallahu fikum, bahwasanya tetapnya syafa'atul mu'min ba'duhim li ba'd, sebagian orang beriman akan memberikan syafa'at kepada sebagian lainnya, menunjukkan keutamaan iman dan menunjukkan amalan saleh, keutamaan amalan saleh. Barakallahu bikum. Kemudian juga yang bisa kita ambil faedah adalah pentingnya memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang beriman dan mereka senantiasa beramal saleh bersama. Berjamaah, yusalluna ma'ana, mereka sholat bersama dengan kami. Yasumuna ma'ana, mereka berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka beramal saleh bersama kami. Mencari teman-teman yang terbaik. Sebab mereka, barakallahu fikum, akan saling mencari. Ketika selamat dari sirat, mereka akan saling mencari mana teman-teman dulu di dunia yang beribadah beramal saleh bersama. Artinya, barakallahu fikum, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk bersama dengan orang-orang saleh. Tak menyendiri. Tidak mau ta'awun dalam kebaikan, dalam amalan saleh. Tidak mau bekerja sama, tidak mau beramal bersama dalam amalan saleh. Tidak saling mendukung. Dan seterusnya, na'udzubillah. Padahal ini syafaat. Orang beriman diberikan kepada mereka yang mereka sudah masuk ke dalam neraka. Seperti dikatakan oleh Nabi dalam hadis tadi, "Man qad ghaaba minhum bin nar ila qadamih wa minhum ila nisfa saqih." Sudah ada yang masuk ke dalam neraka sampai ke telapak kakinya, ada yang sudah masuk ke neraka sampai ke pertengahan betisnya. Bukankah ini menjadi kesempatan bagi kita orang-orang beriman, kaum muslimin, untuk mencari teman-teman beriman dan senantiasa beramal saleh bersamanya. Faedah lain, barakallahu fikum, bahwa ini urusannya urusan akhirah. Perkaranya perkara akhirah. maka tidak bisa dikiaskan perkara ini ke urusan dunia, yaitu di mana api neraka tidak akan membakar wajah-wajah mereka. Anggota wudu Allah haramkan bagi neraka untuk membakarnya. Juga mereka mencari saudara-saudara mereka di neraka tersebut, mereka tidak terbakar. Ini perkara akhirat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, di dunia pun bisa terjadi. Panasnya api tidaklah membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Padahal Nabi Ibrahim di dalam api tersebut, ada pendapat ulama mengatakan 40 hari, ada mengatakan 50 hari. Dan mereka di luar tidak mampu untuk mendekati karena besarnya api tersebut. Tapi Allah katakan, ya narukuni baddam wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Karena dingin itu bisa membunuh. Dingin itu bisa membunuh, tapi di sini dinginnya dingin yang menyelamatkan. Barakallahu fikum. Jadi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sesama orang-orang beriman yang sering beramal, duduk bermajlis bersama, duduk sholat, duduk berzikir, duduk hakata, beramal soleh, pokoknya ya'maluna ma'ana. Jadi kecini-cini memang milayinai siagang katih. Dilihat cuma saudara-saudara kita yang kita kenal. Jadi jangan malas untuk bersama dengan ahlu sunnah, ahlu haq, ahlu salah. Barakallahu wikum. Kemudian keimanan tidak akan pernah didzalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaku maksiat dari orang-orang beriman, tetap keimanannya tidak akan didzalimi. Tetap keimanannya tidak akan didzalimi. Barakallahu bikum. Ini yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran, bahwa ketika orang-orang beriman sudah terselamatkan dari sirat, mereka akan saling mencari untuk memberikan syafaat sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, yaitu satu perkara yang terjadi, yang terjadi barakallahu fikum di atas qantarah. Di atas qantarah. Di mana? Di situ antara orang-orang beriman yang dulu di dunia punya urusan atau perkara-perkara kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka. Ini harus terselesaikan dulu. Sebab tidak akan pernah masuk ke dalam surga sakit hati, dendam. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Kami cabut, kami ambil, kami hilangkan dari dalam dada-dada mereka غِلْ, sakit hati, dendam. Kenapa? Karena barakallahu fikum, orang yang pernah tersakiti, terzalimi baik terzolimi secara fisik, terzolimi dalam perkara urusan harta atau kehormatan, akan melekat di dalam hati orang tersebut. Ketika mungkin di dunia dia tidak melawan, dia tidak membalas, tapi pasti tersimpan di dalam dadanya sakit hati itu. Sakit hati ini, barakallahu bikum, dendam. Sakit hati ini tidak akan pernah masuk ke dalam syurga. Diselesaikan dulu. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghil. Inilah, barakallahu bikum, di atas kantarah ini diselesaikan. Diselesaikan, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis dari seseorang yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini dia sengaja membeli seekor unta. Orang ini berkata, belum ke sahabatnya, barakallahu fikum, dia membeli seekor unta untuk apa? Untuk melakukan perjalanan menerima satu hadis. Perjalanan yang dia tempuh itu satu bulan. Perjalanan yang dia tempuh itu satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Subhanallah. Betapa salafun as-salih menilai ilmu, menilai hadis begitu luar biasanya mereka. Membeli unta untuk melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Di mana kita dibanding salaf dalam menuntut ilmu? Tidak perlu berkeringat, tidak perlu berhari-hari, tinggal duduk numpang mobil teman. Iya, tinggal duduk berjalan berapa meter, tapi luar biasa malasnya kita. Dia pun datang, barakallahu fikum, kepada sahabat Abdullah ibn Unais. Berkata kepada bawab, penjaga pintu, Na'am Jabir alal bab. Kemudian bertanya, mana Abdullah ibn Unais? Ala kulli hal, barakallahu fikum, disampaikan satu hadis kepadanya yang sahabat ini menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ghuratan ghuralan buhma. Aku mendengar Rasulullah bersabda, akan dikumpulkan seluruh nanti manusia pada hari kiamat dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa terkhitan, dan buhma. Ini warna kulitnya bercampur dengan warna hitam. Kemudian barakallahu fikum. Kulna wa ma buhma. Kami pun bertanya apa itu buhman. Qala laysa ma'ahum syai. Kata sahabat ini dari Rasulullah mengatakan tidak ada apapun bersama dia. Tidak ada apa-apapun sedikit pun bersama dia. Thumma yunadihim bisautin yasma'ahu min ba'di min bu'din kama yasma'ahu min qurb. Kemudian menyeru mereka dengan suara yang suara ini didengar dari kejauhan sebagaimana didengar dari dekat. Anal Malik, Anad Dayyan, wala yambaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nar. Dan tidaklah pantas seseorang dari penghuni neraka untuk masuk ke dalam neraka. Walahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun. Sementara ada hak seseorang dari penghuni surga milik dia. Ya. Ini penghuni neraka punya hak pada ahlul jannah, pada penghuni surga. Orang penghuni neraka ini tidaklah masuk ke dalam neraka barakallahu bikum hatta aqsahu minhu, kecuali saya mengkisosnya. Saya mengkisosnya. Harus dibayar. Orang beriman ini, penghuni surga, tidak akan pernah bisa lepas hak orang lain yang dia adalah penghuni neraka. Mesti dia bayar. Mesti dia tunaikan. Dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah, dan tidak pantas seorang yang dia termasuk penghuni surga an yadkhula al-jannata, untuk masuk ke dalam surga, wali ahadin min ahli an-nari indahu haqqun, sementara ada hak seseorang dari penghuni neraka pada dia. Penghuni neraka ini coba lihat. Tapi dia punya apa? Dia punya hak. Penghuni surga yang haknya penghuni neraka ini ada pada dia, tidak tertahan dia. Tertahan dia. Barakallahu fikum. Sampai dia tunaikan dulu haknya penghuni neraka ini. Hatta yuqsaha minhu. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibadallah a'azzakumullah. Hadith ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Inilah orang-orang yang bangkrut yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bangkrut? Dia sudah terselamatkan dari apa? Dari sirat. Seharusnya masuk ke dalam surga, tapi dia tertahan. Selesaikan ini hukum-hukum yang berkaitan dengan hak orang lain. Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menyatakan muflisu fina man la ma'ala lah. Orang yang tidak punya harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bukan yang begitu. Tapi Nabi terangkan al-muflis anata ya'ti yaumal qiyam bi salatihi wa siyamihi wa qira'atihi. Orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan solehnya, amalan solatnya, amalan puasanya, amalan bacaan Al-Qur'annya. Tapi apa? Faqad syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Tapi dia di dunia zalim, dia pernah mencela, menghardik si fulan, memukul, mengambil harta. Ini kan hak. Orang yang dicela, barakallahu fikum, orang yang dicela, walaupun dia tidak membalas, dia bersabar, dia menahan dalam jiwanya, tetapi ini tidak akan hilang. Sakit hati ini akan terbawa sampai mati. Sakit hati ini akan terbawa. Jadi jangan mengatakan, selesai ini masalah. Tidak bicara-bicara jadi ya. Selesai ini masalah. Nah, tidak menuntut jadi ya. Tapi dianya, kau tahu enggak dalam hati dia bahwa sakit hati dia itu sudah hilang, dia sudah maafkan atau tidak? Ini akan terbawa mati dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut sakit hati dendam yang ada di dalam dada mereka. Sebab orang-orang penghuni syurga di dalam syurga ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mereka akan berhadap-hadapan di atas dipan-dipan mereka dengan bahagia. Orang yang bisa bercakap-cakap dengan bahagia berhadap-hadapan itu kalau tidak ada rasa sakit, tidak ada dendam. Maka ini dihilangkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk surga. Maka orang-orang tersebut barakallahu fikum yang zalim ini harus membayar kezalimannya dengan apa? Amalan-amalan solehnya. Habis amalan solehnya masih tersisa kedolimannya. Maka dosa-dosa orang tersebut yang didoliminya yang ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah. Bukankah dia menjadi bangkrut? Jangankan di antara kita manusia ini kaum muslimin. Azzakumullah. Antara binatang saja di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunna al-huquqa yawmal qiyamah ila ahliha hatta tuqadu syatul jalha li syatil qarna. Pasti hak-hak itu akan ditunaikan nanti pada hari kiamat, diberi kembalikan kepada pemiliknya. Sampai kata Nabi kambing yang dulu ditanduk oleh kambing yang menanduknya diberikan hak mengkisos menanduk kambing yang tadi yang menanduknya. Ini antara binatang saja. Bagaimana dengan antara kita? Bagaimana dengan antara orang beriman? Antara penghuni syurga dan penghuni neraka ini tertahan masalah ini. Tertahan. Bagaimana kalau antara orang beriman? Barakallahu fikum. Ya, yang namanya hak, jangan dianggap remeh. Jangan dipandang enteng kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini orang-orang beriman ini sudah terselamatkan ini dari sirat. Subhanallah. Sudah terselamatkan dia. Tapi karena persoalan antara manusia, persoalan antara manusia terkait dengan lisan syatana hada, mencela, menghardik, menjelek-jelekkan. Terkait dengan apa? Fisik daraba hada. Terkait dengan harta, wa akhadha mala hadha, menjadi bangkrut, menjadi bangkrut. Amalan solehnya habis, dosa orang ditimpakan kepadanya, muflis. Ini di atas kontrah. Kejadian pertama dan kejadian yang kedua ini, barakallahu fikum, itu sebelum masuk ke dalam syurga. Adanya syafa'ah antara orang-orang beriman. Maka jangan malas untuk datang bersama orang-orang saleh. Jangan malas untuk bekerja sama, ta'awun dalam amalan saleh. Karena sesungguhnya, barakallahu fikum, orang beriman akan saling mencari temannya, man arafu fayukhrijuna man arafu. Mereka akan keluarkan orang yang mereka kenal. Maka cari teman terbaik. Khairul ashabi may yadulluka ila alkhair. Sebaik-baik teman itu yang mengarahkan kepada kebaikan. Teman yang baik digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Qasahibul misk. Seperti penjual parfum. Minimal kalau tidak beli, biasanya kalau penjual parfum itu dikasih ke tangan tuh. Coba kita cium, Pak. Kita dapat parfumnya. Minimal ada aromanya yang kita dapatkan. Tapi teman jelek, kasahibil kir. Seperti tukang las. Mendekat bahaya, ada api memercik, membakar. Menjauh ada bau yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua tadi, Pak, ide yang bisa kita ambil adalah menjaga hak-hak orang lain. Menjaga hak orang lain. Hak berarti di sini itu tidak akan pernah hilang. Kalau di dunia tidak terbayarkan, mesti harus dibayarkan di akhirat. Jadi hak orang yang ada pada kita itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terselesaikan kalau tidak diselesaikan di dunia. Akan terselesaikan di akhirat. La haula wa la quwata illa billah. Maka kalau ada orang menyakiti kita, dengan ucapannya, dengan fisiknya, atau mengambil harta dan hak kita, bersabar sih. Itu tidak akan pernah hilang kok. Akan kembali, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Akan kembali kepada pemiliknya. Dan kalau di akhirat ini terjadi, tidak ada lagi jalan kecuali itu tadi. Imma amalan salih yang menjadi alat bayar, wa imma dosa orang yang diberikan kepadanya. Sementara barakallahu bikum, urusan akhirat amalan salihlah penentu. Neraka ataukah syurga? Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang bisa kita pelajari dalam waktu ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita didatangi oleh salah satu dari ulama kita untuk kita belajar bersama. Belajar bersama. Ya'maluna ma'ana. Mereka beramal bersama dengan kami. Duduk bermajlis menuntut ilmu bersama. Amalan soleh. Tidakkah kita berharap ini menjadi sebab datangnya syafa'ah dari orang-orang beriman yang kita kenal beramal soleh bersama kita? Selain keutamaan memang menuntut ilmu, yang lainnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.